tangan denai campakan aroka hidup jo dengan senang kasihnya orang denai lengakan. Cando mamandang di salorinan baru kan nampak hujanlah turun badanlah kuyuy nan kabasahan ada menghilang di salorinan. Cando mamandang di salorinan baru kan nampak